فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjargala, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM, Solotigo dan sekitarnya. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Al-Hikmah, Banyuwangi dan sekitarnya. Radio Sahabat di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan juga Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana biasanya di awal setiap tafsir surat baru, kita akan mengawalinya dengan sebuah prolog tentang tema yang punya hubungan erat dengan surat yang akan kita pelajari atau berhubungan erat dengan salah satu poin pembahasan yang ada dalam surat tersebut. Kali ini prolog kita saya kasih judul Hidup Adalah Pilihan. Apa? Hidup adalah pilihan. Seringkali kita ketemu dengan orang yang mengeluh tentang hidup yang dia jalani. Katanya hidup ini susah, sempit, gak tenang, gelisah, stres, rezeki seret, keluarga gak harmonis, anak sulit diatur, dan sekian banyak keluhan-keluhan yang serupa dengan itu. Dan yang mengeluh dengan keluhan seperti itu banyak apa sedikit? Banyak. Walaupun kalau kita perhatikan kemudahan yang ada di zaman ini lebih banyak dibandingkan kemudahan yang ada zaman dahulu. Entah itu sarana transportasi ataupun sarana telekomunikasi. Kalau mau mengeluh sebenarnya lebih cocok kakek kita dulu yang ngeluh dibandingkan sekarang. Kita dari rumah mau ke kota tinggal naik motor. 5 menit sampai. Kakek kita dulu jalan kaki. Pol-polnya naik sepeda ontel. Kakek kita dulu mau ngubungi anaknya. Pengen cepat. Harus pergi kemana? Wartel untuk ngirim telegram. Setiap huruf ada harganya. Kalau sekarang cukup Anda di atas kasur, Anda SMS, Anda WhatsApp, dan yang semisalnya hari ini, bukan hari ini, detik ini Anda kirim, 2 detik kemudian sudah sampai beritanya. Apa sebenarnya kekurangan kita di zaman ini? Apa yang membuat hati ini tidak tenang? Apa yang membuat hati ini gelisah? Akan kita bahas nanti. Tapi sebelumnya, orang-orang yang mengeluh dengan keluhan yang tadi saya sampaikan, sulit, stres, bingung, gelisah, ada di antara mereka yang memperparah kondisi tersebut. Itu kondisi sudah parah, masih dia tambah parah lagi. Dia perparah kondisi itu dengan mengatakan, ya memang sudah takdirnya seperti ini. Pancen wis nasibe nyong kaya kie. Sehingga dia tidak berusaha untuk mencari solusi. Dia pasrah dengan kesetresannya. Dia pasrah dengan kegelisahannya. Dia pasrah dengan kesusahannya. Dan dia tidak berpikir bagaimana supaya esok lebih baik daripada hari ini. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, ketenangan hati itu kan karunia. Dari siapa? Dari Allah. Saya belum dikasih sama Allah. Masya Allah. Memang betul. Ketenangan batin itu karunia dari Allah. Tidak ada yang memungkiri hal tersebut. Allah sebutkan hal itu dalam Al-Quran surat Al-Fath. Dalam surat Al-Fath ayat 4. Dalam surat Al-Fath ayat 4 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hatinya siapa? Kaum mukminin. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya ketenangan itu yang ngasih siapa? Allah. Akan tetapi tolong jangan kita pahami dari ayat ini bahwa ya kita pasrah aja. Kalau memang Allah kasih ya kita terima, enggak dikasih ya tunggu aja. Kalau seperti itu sama seperti orang yang duduk di rumahnya enggak bekerja, katanya ya nek wis mangsane udan duit ya udan. Loh Pak, kok kenapa enggak kerja? Ya kita nunggu takdir aja. Ya, rezeki itu dari Allah. Enggak. Ya. Walaupun kita meyakini bahwa ketenangan itu memang karunia dari Allah, tapi ingat, kita ini dikasih kemampuan oleh Allah untuk berusaha. Kita ini dikasih kekuatan oleh Allah untuk mencari ketenangan tersebut. Bahkan Allah memberikan kita pilihan. Kita mau milih tenang bisa, kita mau milih susah juga bisa. Hidup adalah pilihan. Dari kecil kita sudah dilatih untuk memilih. Kita bisa memilih ketika bayi pengen makan ini yang ini enggak mau, kita bisa milih. Ketika agak besar dikit, diajak oleh orang tua pergi beli baju baru untuk Lebaran. Kita disuruh milih enggak? Milih. Lulus SD, dikasih hadiah sepeda. Dibawa ke toko sepeda. Ini ada warnanya merah, kuning, hijau, biru. Apalagi yang belum? Bukan asing kesinggung orang disebut. Merah, kuning, hijau, biru. Apa maning? Hitam, ya. Kita bisa milih. Nanti ketika kita lulus SMP akan melanjutkan ke SMA, kita juga bisa milih. Setelah tamat dari SMA, bekerja, kita juga bisa milih mau bekerja di mana. Setelah punya penghasilan, kita juga milih mana mau pasangan yang akan kita pilih, boleh. Mau yang ini, yang ini, yang ini, boleh. Hidup adalah pilihan. Dan di dalam pilihan itu bukan hanya masalah duniawi, termasuk Anda mau beriman atau tidak, Anda bebas untuk memilih. Subhanallah Ustaz. Sing bener baik Ustaz. Arab Islam, orang Islam oleh milih. Iya. Tolong jangan keluar dulu ya, belum selesai pengajiannya. Ya, saya cuma ingin mengingatkan saja, urung rampung gitu. Allah di dalam Al-Quran berfirman, yang hafal surat Al-Kahfi, dalam ayat 29. Apa Allah berfirman? Aja diurutakan kesuwe. Awalnya, wa qulil haqqu mir rabbikum. Terus, faman syaa'a fal yu'min. Waman syaa'a falyakfur. Apa artinya itu? Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau beriman silakan. Waman syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin kafir silakan. Subhanallah. Suruh milih kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Tolong, seperti yang saya katakan tadi, pengajiannya belum selesai. Saya khawatirnya berhenti di tengah nanti, wah Ustaz ini pluralisme. Angel temen ini. Ya. Pluralisme ini pemahamannya Ustaznya. Semua agama sama, oh enggak nanti dulu belum selesai. Ini Al-Quran yang berbicara. Barang siapa yang mau beriman silahkan beriman. Barang siapa mau kafir, silahkan kafir. Surat apa tadi? Al-Kahfi ayat 29. Kalau enggak percaya nanti buka. Nanti box saya dikira apa? Mengada-ngada. Al-Kahfi ayat 29. Di dalam ayat lain, banyak yang kita hafal. Surat Asy-Syams ayat 8. Dalam surat Asy-Syams ayat 8 Allah berfirman, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih ilham kepada manusia. Allah kasih tahu kepada manusia ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Silakan mau milih yang mana? Yang baik silakan, yang buruk silakan. Sekali lagi, hidup adalah pilihan. Tapi, ini tapinya yang paling penting. Yeah. Walaupun Allah memberi pilihan kepada kita, sampai dalam taraf keimanan atau kekafiran, ente mau Islam, ente mau non-Islam, ente mau iman, ente mau kafir, ente mau baik, ente mau jelek, Walaupun Allah kasih pilihan, tapi ingat, siapapun yang mengambil pilihan itu harus siap untuk menanggung resikonya. Mau beriman, silakan. Ada resikonya. Anda mau kafir juga, silakan. Ada resikonya. Itu tapi tadi itu Ustaz, tambahan tapi itu dari siapa itu Ustaz? Ya, silakan bebas milih tapi. Nah, tapi ini kuis kangen di Ustaz. Lanjutan dari ayat yang tadi kita baca. Tadi Al-Kahfi ayat berapa? 29. Itu adalah sepotong ayat. Masih ada kelanjutannya di ayat yang sama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silahkan. Barang siapa mau kafir, silahkan. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Tapi ingat, aku sediakan, aku persiapkan buat orang-orang yang zalim, buat orang-orang yang kufur, naron. Apa naron? Neraka. Ngono Arab kafir ya silakan. Tapi ingat, ada apanya? Ada resikonya. Jadi orang yang mengambil pilihan, maka dia harus siap untuk menanggung resikonya. Jadi kita manusia ini bukan robot. Kalau robot kan tinggal apa? Pencet, on, off. Jalan, terus? Belok. Mundur. Maju, belok kanan, belok kiri. Jagong. Ya. Apalagi, enggak tahu ada yang punya robot di sini. Enggak ada kayaknya, ya. Sama kayak saya. Kita ini bukan robot. Kita ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala alat untuk membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Apa itu? Akal. Satu, dikasih sama Allah akal. Makanya enggak bisa orang mengatakan, "Loh, jeneng mau diskotik, dawung anu kepaksa." Si maksa siapa? Yang maksa Anda itu siapa? Coba sekarang. Kita sampai ada persimpangan jalan. Ada persimpangan jalan. Jalan kita dari rumah, kita keluar rumah, kemudian sampai di tengah jalan ada persimpangan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Jalan yang ke kanan mengantarkan ke masjid sudah kedengaran ada pengajian. Yang ke kiri, jalan ke diskotik sudah kedengaran ada musik hingar-bingar. Kita bisa milih enggak? Bisa milih enggak? Bisa. Kita bisa milih ke kanan, kita bisa milih ke kiri. Siapa yang maksa kita ke kiri? Apa ada di situ orang bawa pedang atau bawa pistol? Ayo, belok kiri, nakora tembak. Apa ada yang sebenarnya? Enggak ada. Kita ini dikasih sama Allah Subhanahu wa taala alat untuk memilih. Kita dikasih akal oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah cukup hanya akal? Oh, tidak. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah mengutus para nabi. Yang tugasnya para nabi itu woro-woro memberikan petunjuk. Ini jalan yang benar, ayo ikuti. Ini jalan yang salah, jangan diikuti. Ustaz, para nabi rasul sudah wafat, tapi mereka punya pewaris, punya penerus. Siapa itu? Para ulama, para ustaz, para mubalig. Kadang-kadang ustaznya, mubalignya itu sampai nasihatnya itu mulutnya sampai berbusa-busa. Busa-busa sih kepriwe ya. Ini bahasa kiasan, ngumpruk itu bahasa kiasan aja. Ya ora orang nanti ngumpruk ora ya ora. Ini hanya sekedar bahasa kiasan sampai ustadznya ini suaranya habis memperingatkan. Kurang apa? Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit kitab panduan buat kita. Sampai hari kiamat kitab itu dijamin ada. Apa itu? Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran dan kami berjanji menjamin akan menjaga Al-Quran tersebut. Sampai hari kiamat dijaga oleh Allah tetap sempurna tidak berubah. Kurang apa lagi? Jadi kita ini bisa milih. Ibarat kita ini berada di bangunan 5 lantai. Kita ini bisa memilih akan tetap di lantai pertama atau naik ke lantai kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita bisa milih. Cuman ada sebagian orang yang bertahan di lantai satu. Kalau Anda bertahan di lantai satu, jangan iri dengan orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang lebih enak di lantai 2, lantai 3, lantai 5. Di lantai 5 dia bisa melihat pemandangan lebih indah. Sedangkan Anda di lantai 1 cuma ngelihat pekarangan Anda saja. Yang di lantai 5 bisa ngelihat gunung jauh di sana kelihatan. Jangan iri karena Anda bertahan di lantai 1. Dan jangan pernah berharap Anda akan naik ke lantai 5 kalau Anda tidak memulai melangkahkan kaki Anda untuk naik tangga-tangga tersebut. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayatnya. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat apa tadi? Ar-Ra'd ayat 11. Jadi Anda di lantai 1 akan terus di situ kalau Anda enggak mau naik. Dan ada sebagian orang mengatakan, "Wah, lumayanlah nang lantai 1." Ya, lumayanlah. Wis bisa Jumatan nang masjid. Lah kae ora Jumatan. Nah, gitu. Ya kalau masalah akhirat, ya ndelenge sing yang di bawahnya. Kalau masalah akhirat yang dia di bawah terus gitu. Ya. Orang ngaji pak, wah biar nang SD muk wis anak pelajaran agama. Ya. Berapa jam? 2 jam. Lumayan. Ya. Ini orang-orang yang bertahan di lantai 1. Ya. Enggak zakat pak. Lah kan urung Ramadan bok zakat fitrah. Ini bertahan di lantai 1. Ya. Pak, hafalan Al-Qur'annya loh, sing penting bok sing rukun-rukun bae Al-Fatihah. Ya syukur-syukur ditambahi kul hu falak nas. Masya Allah. Dari usia 5 tahun sampai 55 tahun masih tetap di lantai 1 terus. Istiqomah. Dalam tanda kutip. Istiqomah sing keliru gitu, ya. Tetap dari dulu sampai sekarang hafalannya enggak tambah-tambah. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya heran ya, ora bosen-bosen ya golek salat nganggo surat gue. Ya ora usah Al-Qur'an masa bosen. Oh, Masya Allah. Bukan masalah bosan atau tidaknya. Itu pun kadang-kadang enggak tahu tafsirnya apa. Sampai sekarang min syarril waswasil khannas. Enggak tahu artinya khannas itu apa. Bayangkan 55 tahun membaca satu surat yang enggak dia fahami artinya. Itu kan aneh bin ajaib. Ada enggak itu? Bukan ada mas. Banyak orang yang seperti itu. Dia merasa sudah, wah lumayan. Itu malah gak punya hafalan sama sekali. Lagi-lagi kalau masalah akhirat maunya ngelihat ya yang dibawa. Ya. Kalau masalah dunia baru melihat yang di atas. Jadi kona'ahnya itu dalam masalah akhirat. Ya. Dalam masalah dunia enggak bisa kona'ah. Kalau masalah dunia, ya sudah punya motor, pengennya punya mulu itu pernah kaya ya, memang ngendi-ngendi orang kudanan. Ya. Ada sebagian orang berjalan, habis itu pengen punya sepeda. Sudah punya sepeda, pengen punya motor. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Begitu punya mobil, kenceng banget, nabrak. Sikile tugel. Cita-citanya pengen melaku maning. Coba bayangkan, akhirnya kembali kemana? Ke awal lagi. Ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau masalah dunia itu melihat kemana? Ke bawah. Unzuru ila man dunakum wala tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdiru ni'matallahi ni'matallahi alaikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam masalah dunia, lihatlah orang yang di bawah. Jangan melihat orang yang di atas. Karena ketika kita praktekkan seperti itu, akan membantu sekali untuk bisa mensyukuri nikmatnya Allah. Kita bisa makan lauknya tempe, tahu, jangan bening. Itu gak akan terasa nikmat kalau kita selalu ngelihat orang yang lauknya gulai, sate, dan seterusnya. Gak akan terasa nikmat. Kalau pengen merasa nikmat, makan dengan sayur bening, tempe, dan tahu, lihat orang yang makannya cuma dengan garam jelantah, ya. Lihat itu, ya. Akan terasa nikmat makanannya. Kalau Anda makannya cuma garam, lauknya garam dan jelantah, lihat orang yang enggak makan. Lihat orang yang enggak makan. Kalau Anda punya motor keluaran 70. Ya. Yeah. Lihat orang yang pakai sepeda ondel. Yeah. Jangan lihat orang yang motornya Tiger. Sulit syukurnya. Yeah. Sulit syukurnya. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap hidup itu ada pilihannya. Kita mau milih di bawah, akan terus di bawah. Tapi kalau kita bertahap pengen naik ke atas, maka kita akan merasakan sesuatu yang nikmat di atas tersebut. Anda yang sudah belajar agama di SD, alhamdulillah bagus. Akan tetapi apakah cukup agama ini dipelajari hanya dalam 2 jam selama seminggu? Dalam seminggu cuma diambil berapa? 2 jam, apakah cukup? Enggak cukup. Maka coba naik ke atas sedikit. Oh, ada pengajian di Masjid Agung setiap malam Kamis, malam Rebo. Ada pengajian bulanan. Hadiri. Tambah. Coba saya tanya. Ketika panjenengan hadir pengajian ini, ada enggak ilmu yang baru? Ada enggak? Banyak. Banyak ilmu yang baru masuk. Oh iya, ternyata seperti ini. Yang ini mungkin dulu ketika kita di SD kita enggak tahu. Ketika kita tambah ilmu, berarti kita ini sudah naik tingkat. Ya. tangga naik lagi. Ya. Ketika tahun kemarin baru Jumatan di masjid, setelah ngaji, bismillah, pengen tambah. Masa cuma Jumatan doh, tambah ya pak? Ya lumayanlah maghrib di masjid. Ya. Jadi coba dirasakan rasanya gimana sih? Masa masjid cuma dikunjungi seminggu sekali. Kok masjidnya hilang orang ngerti? Ya. Ada apa yang baru di masjid gitu loh. Ya. Maghriban ke masjid. Besoknya lagi tambah lagi. Wah, kayaknya kok enak ya maghriban. Rasanya kok nikmat gitu ya. Akhirnya tambah lagi apa? Isya. Nanti satu bulan sudah sampai tingkat 5, sudah 5 waktu sholatnya. Ya, di masjid. Jadi kita ini dikasih sama Allah pilihan. Ente mau milih baik bisa, milih buruk bisa. Akan tetapi segala sesuatunya ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu akan kita dapatkan. Bukan cuma di akhirat. Di mana? Di dunia. Makanya ketika kita tadi bicara tentang susah, bicara tentang stres, bicara tentang gelisah, itu gara-gara salah pilihan. Ya. Karena milihnya salah, akhirnya mengalami kondisi-kondisi yang tadi disebutkan. Rumah tangga berantakan, anak-anak nakal, hati gak tenang, rezeki seret, itu karena salah pilihan. Terus pilihan yang benar bagaimana Ustaz? Enggak usah sulit-sulit, iman takwa. Dan itu akan Allah sebutkan di dalam surat Al-Lail yang akan kita pelajari. Ayat kelima, keenam, ketujuh. Apa bunyinya? Fa'amman a'ta. Terus wattaqa. Wasaddaqa bil husna. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, siapa yang mau sedekah. Wattaqa, bertakwa. Wasaddaqa bil husna, percaya tentang adanya surga, bahwa nanti setelah kita meninggal ada pembalasan di hari kiamat. Barang siapa yang memenuhi kriteria ini, rajin sedekah, ya, bertakwa kepada Allah, percaya adanya hari kiamat, percaya adanya surga, adanya neraka, fasanuyassiruhu lil yusra, urusannya gampang. Akan dimudahkan sama Allah urusannya. Hatinya akan bahagia. Perhatikan baik-baik. Saya katakan hatinya bahagia. Apa tadi saya katakan? Hatinya bahagia. Apa tadi? Hatinya bahagia. Kenapa kok bolak-balik saya ingatkan ini? Karena ada orang hatinya bahagia tapi miskin hartanya. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Makanya bolak-balik tadi saya katakan apa? Hatinya bahagia. Ada enggak orang yang rumahnya gede, lantainya tanah, hatinya bahagia? Banyak. Jadi antara bahagia dengan seneng sama enggak? Beda. Belum tentu orang yang seneng itu bahagia. Ada enggak orang yang senang tapi enggak bahagia? Sebentar, bedanya senang karo bahagia siapa? Bedanya senang sama bahagia apa? Senang. Jenengan pernah senang enggak? Apa? Kalau jenengan lo senang tuh pas ngapain? Ya tergantung Ustaz hobinya. Kalau hobinya pas senangnya musik, ya kalau dengar musik senang gitu. Ya, senang sama bahagia. Kata ahli kedokteran, senang itu, kesenangan itu adalah sebuah aktivitas yang bisa diamati secara fisik dari otaknya manusia. Jadi di otak itu ada syaraf, namanya syaraf pusat kesenangan. Atau istilah Inggrisnya itu pleasure center. Jadi syaraf ini bisa dirangsang supaya bekerja, kemudian Anda merasa senang. Dan dirangsangnya bisa dengan cara yang instan. Dikasih apa? Dikasih obat-obatan. Kemudian syaraf itu bekerja dan Anda kelihatan apa? Senang. Tapi lama enggak? Ya tergantung dosisnya. Tergantung dosisnya. Kalau dosisnya tinggi mungkin sehari, dua hari. Setelah itu senang? Enggak. Itulah kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan, sifatnya lebih langgeng dibandingkan apa? Kesenangan. Ini bicara tentang hati. Bicara tentang hati. Bicara tentang kalbu seseorang. Yeah. Yang ini berbeda. Tidak mesti orang senang, bahagia. Belum tentu. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang katanya senang, ternyata ujung-ujungnya bunuh diri. Yeah. Ada orang yang katanya senang, ujung-ujungnya bunuh diri. Ada enggak? Banyak. Saya pernah melihat, subhanallah, video seorang miliuner. Di atasnya miliuner apa? Triliuner. Ada? Oh, baru tahu saya. Ada triliuner. Ya. Saya lupa dari daerah mana. Mengakhiri hidupnya dengan meminum cairan. Ya. Meminum cairan bening, kayak baju bening, yang membuat dia mati hanya dalam jarak beberapa menit, dua menit. Ya. Sianida, enggak tahu saya. Enggak tahu itu cairan apa, yang penting saya melihat itu, ada videonya di shooting itu. Ya. Dia padahal punya segala sesuatu. Hotel punya, jangan tanya rumah, hotel aja punya, apalagi rumah, mobil, mau kelas apa. Gak bahagia, senang tapi gak bahagia. Yeah. Makanya orang pengen bahagia, ada kuncinya di dalam Al-Quran. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Tapi ingat, pilihan yang kedua, kelanjutannya. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun yang pelit, tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghna, merasa tidak butuh kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak percaya dengan adanya surga, fasanu yassiruhu lil usra, urusannya akan sulit. Ustaz, buktinya itu orang enggak beriman urusannya lancar, rezekinya akeh. Ini akan kita bahas nanti ketika kita sampai ayat yang kita barusan baca nanti. Jadi ayat ke 10 nanti insyaallah. Masih suwe. Ya. Makanya terus hadir pengajian, ini promosi ini. Terus hadir pengajian ini insyaallah. Sampai di sini pengajian kita. Sebelum kita tutup, pengumuman hari Ahad besok ini tanggal 10 itu jadwalnya pengajian rutin fikih sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap Ahad kedua di Purwokerto, biasanya di Masjid Agung Baitus Salam, tapi karena sedang dicat ya bagian dalamnya, maka sementara kita pindah ke Masjid 17. Masjid 17 yang di depan apa? Rumah Sakit Geriatri Purwokerto. Insyaallah monggo dirawui hari Ahad tanggal 10 ya, hari Ahad tanggal 10